السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat kemudian berkata a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka la yadurruhu syai', tidak akan mendapatkan madarat sedikit pun dari apapun, hatta yartahila min manzilihi dzalik aw hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Apa makna min syarri ma khalaq? Kalau secara harfiah, maknanya dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Iya kan? Bapak kata Muqayyim rahimahullah, maknanya ay min kulli syarrin fi ayyi makhluk. Maknanya dari kejelekan-kejelekan segala macam makhluk. Atau dari setiap kejelekan dari makhluk apapun. Yang qala bihi syarr, makhluk apapun yang memberikan kejelekan. Min hayawanin au ghairihi, apakah hewan-hewan ataupun yang lainnya, atau jin-jin misalnya. Insiyan kana au jinniyan, apakah manusia atau jin. Au hamah au dabbah, dabah binatang melata, hamah adalah sesuatu yang membuat kejelekan-kejelekan. Nah, kadang dikatakan syaitan, kadang dikatakan perkara-perkara yang membawa kejelekan, yang istilah mereka kesialan. Aurihan atau angin. Atau sa'iqah, atau petir. Ay naw'in kana min anwa'il bala, segala macam dari bentuk-bentuk bencana. Subhanallah. Kalimat min syarri ma khalaq, kalimat yang sangat wasi', yang sangat luas. Dari segala kejelekan, dari segala makhluk. Ada makhluk yang memberikan kejelekan karena memang menginginkan kejelekan. Ada makhluk yang memberikan kejelekan dalam keadaan dia tidak menginginkan kejelekan. Artinya dia adalah benda-benda yang tidak bergerak kecuali biqadaillahi wa qadari, dan tidak ada ikhtiar. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, ada makhluk yang memiliki ikhtiar, ada makhluk yang tidak memiliki ikhtiar. Ada makhluk yang ingin menyakiti engkau. Ada yang bukan. Karena dia Allah takdirkan menghempas, ternyata engkau celaka. Karena hempasan angin tersebut misalnya. Jatuh dari bukit dan sebagainya. Angin berjalan begitu saja. Bukan sengaja menginginkan agar engkau jatuh. Tetapi itu juga makhluk. Allah ciptakan. Berarti ini adalah perkara yang sangat luas. Mencakup semua jenis makhluk-makhluk tadi. Yang menyengaja ataupun yang tidak menyengaja. Memberikan kejelekan. Kita berlindung kepada Allah SWT dengan kalimat-kalimatnya dari kejelekan seluruh makhluk yang memiliki kejelekan. Berarti jelas manusia yang jahat, setan yang jahat, binatang-binatang buas, ataupun dari angin yang menghempas keras menyebabkan engkau celaka, atau petir yang menyambar sehingga engkau terbakar, atau apapun. Ini mana ma khalaq dari makhluk-makhluk. Kalau diterjemahkan harfiah, dikhawatirkan ada yang memahami salah dari kejahatan semua yang Allah ciptakan. Seakan-akan semua yang Allah ciptakan memiliki kejahatan. Padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Maka terjemah yang lebih tepat adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala kejelekan dari makhluk-makhluk yang membawa kejelekan. Segala kejelekan yang ada pada makhluk-makhluk yang membawa kejelekan. Wama hahuna mausulah. Ma di sini adalah ma mausulah. Mausulah biasa diterjemahkan dengan yang. Seperti alladhi. Laisa illa. وليس المراد بها العموم الإطلاقي. Tetapi yang dimaukan bukanlah keumuman secara mutlak. Walaupun maknanya, makna ma adalah alladhi. Sehingga kalau diterjemahkan, dari kejelekan alladhi khalaq. Dari kejelekan yang diciptakannya. Baik. Tetapi bukan umumul mutlak. Umumul itlaqi, balil murad at-taqyidil wasfi. Bahkan, yang dimaukan adalah at-taqyid al-wasfi. Mengikat dengan sifat. Artinya, dari makhluk-makhluk yang jahat. Dari makhluk dhishar. Dhishar yang memiliki kejelekan. Wal ma'na, berarti maknanya. Min syarri kulli makhluqin fihi syarr. Dari kejelekan seluruh makhluk yang memiliki kejelekan. Dari kejelekan seluruh makhluk yang memiliki kejelekan. La min syarri kulli ma khalaqahu. Bukan maknanya dari kejelekan seluruh yang diciptakannya. Bukan. Fa innal jannah wal malaikata wal anbiya laysa fihim syarr. Karena surga, malaikat-malaikat, para anbiya, laisa fihim syarr. Enggak ada pada mereka kejelekan sedikit pun. Para anbiya enggak ada kejelekan pada mereka. Malaikat-malaikatnya ada kejelekan. Surga enggak ada kejelekan di dalamnya. Tetapi kalau diterjemahkan min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh apa yang diciptakannya. Seakan-akan seluruh yang diciptakan Allah jelek. Maka itu terjemahan yang salah. Seharusnya diterjemahkan dari kejelekan makhluk-makhluk yang jelek, begitu. Atau dari kejelekan apa yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluk yang jelek. Atau lebih tepat lagi, dari makhluk-makhluk yang membawa kejelekan. Dari makhluk-makhluk yang membawa kejelekan. Apa bedanya makhluk yang jelek dengan makhluk membawa kejelekan? Khawatir kita akan menyatakan bahwa angin itu adalah makhluk yang jelek, padahal kita tidak boleh mencerca angin. Iya kan? Tetapi kalau membawa, iya, kadang-kadang. Sehingga kita berdoa ketika berhembus angin. Kita meminta khairiha dan kita berlindung dari syarri ma fiha. Min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawanya. dan aku berlindung dari kejelekan angin ini dan kejelekan yang di bawahnya. Kadang-kadang berhembus dengan membawa wabah mungkin. Kadang berhembus dengan kekuatan yang menghancurkan rumah-rumah mungkin. Tetapi la tasbureh, tidak boleh mencerca angin. Kenapa? Karena angin memiliki tugas sendiri. Mungkin bagi kalian itu jelek, merugikan. Tetapi apa yang ditujunya adalah hikmah yang besar buat manusia. Baik. Sehingga dikatakan di sini yang lebih tepat adalah dari kejelekan makhluk-makhluknya yang membawa kejelekan atau yang membawa atau yang ada kejelekan padanya. Baik. Kembali kepada kitab. Fa innal jannah wal malaika wal anbiya laisa fihim syarr. Wasyarru yuqalu ala syai'ain. Dan yang namanya syarr disebutkan pada dua perkara. Yang namanya syarr itu disebutkan pada dua perkara. Alal alam wa ala ma yufda ilaihi. Alam itu rasa sakit. Yang membawa pada rasa sakit atau rasa sakit itu sendiri. Rasa sakit dikatakan syar. Dan juga yang membawa kepada rasa sakit itu juga syar. Enam. Qauluhu, ucapan beliau dalam hadis, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Tidak akan terkena madarat sedikit pun hingga dia meninggalkan tempat tersebut. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, hadza khabarun sahih, ini khabar yang sahih mujarrab, wa qaulun shadiq, ucapan yang benar-benar jujur. Alimna sidqahu, bahkan kami telah mengetahui kebenarannya. Dalilan wa tajrubatan, mengetahui kebenarannya dari mana? Dari dua sisi. Dalilan wa tajrubatan, karena dalil-dalil dan karena pengalaman. Tajrubah, percobaan atau pengalaman. Demikian kata Qurtubi rahimahullah. Adapun dalilan, karena disebutkan dalam Quran dan Sunnah, berarti ucapan Allah dan Rasulnya. Ucapan Allah pasti benar. Ucapan Rasulullah SAW juga pasti benar. Karena beliau as-sadiqul masduq, yang jujur terpercaya. Itu dalilan. Wa tajrubatan, beliau menceritakan tajrubahnya, pengalamannya. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar alimtu amiltu alaih. Aku sejak mendengarkan hadis ini, aku kerjakan. Selalu aku kerjakan. Singgah dimanapun aku ucapkan. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarril makhluq. Falam yadhurrani syai'un ila an taraktuhu, maka aku tidak pernah terkena madarat apapun sampai pada suatu hari aku lupa membacanya. Taraktuhu, aku tinggalkan itu kalimat. Faladagatni aqrabun, ternyata aku disengat kalajengking. Kalajengking yang ganas. Bil Mahdiyah lailan, di salah satu Madinah yang ramai di negeri Andalus namanya Mahdiyah, aku disengat kalajengking di Mahdiyah pada satu malam. Fatafakartu fi nafsi, maka aku berpikir, mengapa aku sekarang terkena madarat? Fa idza bi nasitu an ata'awwad bitilkal kalimat, ternyata aku ingat bahwa aku lupa membaca kalimat tersebut. Aku lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka jangan lupa. Dimanapun kamu singgah, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tempat yang kamu anggap mengerikan ataupun tempat yang kamu anggap aman, bacakan. Karena kadang-kadang kejadian dan kejahatan atau kejelekan di luar dugaan. Kalian menduga tempat ini aman, kemudian tidak membaca. Akhirnya ternyata memang tidak kena kalajengking. Memang tidak kena yang lain, ternyata kena manusia itu sendiri. Datang manusia yang jahat, merampas hartamu, mendolimi kamu. Pada tempat keramaian. Kadang-kadang tempat sepi, kalian takut membaca berbagai macam bacaan-bacaan. Maka selamat. Apa kalau tempat sepi apa yang ditakuti? Bisa binatang melata, bisa ular, bisa ini, bisa itu. Bisa pula jin yang mengganggu. Alaikul hal, ini adalah pelengkap yang kemarin, yang tertinggal sedikit dari bab al-isti'adah. Bab berikutnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Babun minasyirki an yastaghis bighairillah. Aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata musannif rahimahullahu taala, babun minasyirki an yastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighasah kepada selain Allah atau berdoa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam syarahnya disebutkan, al-istighatsah hiya talabul ghaus. Pertama definisi dulu, apa itu istighatsah? Istighatsah adalah talabul ghaus. Wal ghaus adalah menghilangkan kejelekan, menghilangkan kesusahan. Talabul ghaus berarti meminta untuk dihilangkan kesusahannya. Kal istinsar, seperti istinsar talabun nasr. Istinsar talabun nasr. Ala wazan istif'al. Ala wazan istif'al. Istighath istif'al. Istinsar juga istif'al. Wazannya sama. Dan biasanya itu adalah talab. Tambahan alif, sin dan ta biasanya adalah talab. Istighatsah talabul ghaus. Sebagaimana istinsar talabun nasr. Wal istighatsah talabul aun. Al ghaus al aun. Al aun pertolongan untuk menghilangkan kesusahan. Berarti apakah dia doa? Naam. Kullu istighatsah doa, yang namanya istighatsah adalah doa. Tapi doa belum tentu istighatsah. Berarti bagaimana diagramnya? Ini doa. Di dalam doa ada istighatsah. Hakada. Istighatsah termasuk doa. Tapi doa bermacam-macam. Tidak mesti meminta ghaus. Doa meminta yang lain pun, bahkan meminta ditambah ilmu, Rabbi zidni ilman, itu juga doa, tapi bukan istighatsah. Berarti al-istighatsah wa doa, sedangkan doa belum tentu istighatsah. Baik. Wa qala ghairuhu, berkata yang lain. Wal farqu baina al-istighatsah wa doa, sekarang perbedaan antara istighatsah dengan doa. Anna al-istighatsah la takunu illa min al-makruh. Kalau istighatsah tidak terjadi kecuali dari seorang yang makruh, yang tertimpa kesusahan. Wa du'a'u a'ammu min al-istighatsah. Sedangkan doa lebih umum dari istighatsah. Minta apapun dikatakan doa. Li'annahu yakunu min al-makruh wa ghairu makruh. Karena yang namanya doa dari orang yang terkena kesusahan ataupun dari orang yang tidak terkena kesusahan. Fa'atfud du'a 'ala al-istighatsah min 'athfil 'am 'ala al-khass. Maka diatafkannya doa dengan istighatsah itu termasuk 'athful 'am 'ala al-khass. Termasuk 'athful 'am 'ala al-khass. Di dalam mubalaghah, dalam gaya bahasa Arab, itu sering dipakai untuk menentukan atau untuk menjelaskan bahwa yang ini lebih khusus daripada yang itu. Maka disebut seluruhnya, tapi disebut dulu secara khusus, baru disebut secara umum. Disebut dulu secara khusus, baru disebut secara umum. Bahwasanya besok si fulan dan si fulan dan si fulan dan seluruh santri. Kalau si fulan-fulannya juga santri. Apa faedahnya? Bilang seluruh santri kan si fulan tadi kena. Iya, tetapi ini mengkhususkan si fulan-fulan tadi. Misalnya si fulannya adalah orang-orang yang biasanya melanggar atau bandel, maka dikatakan si fulan dan seluruh santri, awas, harus begini, harus begitu. Disebut dulu yang khusus, baru kemudian am. Demikian pula ketika disebutkan dalam Al-Quran, inas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku dan sembelihanku dan seluruh hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbil alamin. Kalau sudah disebut hidupku, di dalamnya ada salat, ada puasa, iya kan? Kenapa harus disebut secara khusus? Itu adalah atful khaf alal am. Apa faedahnya? Untuk mengkhususkan. Artinya hidupku seluruhnya untuk Allah, khususnya salat dan puasa, salat dan sembelihan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku dan sembelihanku dan seluruh hidupku untuk Allah rabbul alamin. Baik, di sini lihat judul babnya. Bab minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Bukankah istighatsah juga termasuk doa? Iya. Berarti ini mengatafkan khas alal am. Naam. Berarti faedahnya seperti tadi. Iya, faedahnya seperti tadi. Pengkhususan. Bahwa doa pada selain Allah itu tidak boleh. Syirik. Dan khususnya istighatsah. Kenapa dikhususkan? Apa lebih mengerikan, lebih jelek? Naam. Lebih mengerikan. Yang semuanya syirik. Tetapi harusnya seorang yang sedang kesusahan harusnya ingat Allah SWT. Jahiliyah saja. Jahiliyah. Ketika mereka berdoa, ketika suka kepada berhala-berhala. Mereka nyembelih kambing karena mendapatkan rezeki. Sebagian diserahkan kepada berhala. Semua ke berhala. Tapi ketika kesusahan, kembalinya kepada Allah SWT. Mukhlusina lahuddin. Ketika mereka sedang di lautan ditimpa badai, taufan, mereka ketakutan, kesusahan. Yang dipanggil mereka bukan Lata dan Uzza. Mereka panggil Allah SWT. Falamma najjahum ilal bar. Tetapi ketika diselamatkan ke daratan, idahum yushrikun. Mereka kembali berbuat syirik lagi. Berarti mereka berbuat syirik kapan? Firraha. Firraha. Dalam kemudahan. Ketika dalam keadaan mereka gembira atau dalam keadaan mereka mudah. Adapun fi syiddah, mereka justru kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang dalam kesusahan mintanya pada selain Allah, ini keterlaluan. Lebih parah daripada jahiliyah. Oleh karena itu dikhususkan. Ingat, termasuk kesyirikan istighatsah kepada selain Allah. Dan juga semua doa kepada selain Allah syirik. Li'annahu yakunu minal makrub wa ghairi makrub. Fa'atfu du'a ala istighatsah, maka diiringkannya doa setelah istighatsah itu termasuk atful 'am ala al-khas, diikutkannya yang umum kepada yang khusus. Fa bainahuma 'umumun wa khususun mutlaq. Antara keduanya ada hubungan umumun wa khususun mutlak. Ini gambarnya, diagramnya. Umumun wa khususun mutlak. Karena ada umumun wa khususun min wajhin. Kalau ada umumun wa khususun min wajhin, gambarnya begini. Beririsan. Dari satu sisi, ini yang umum, ini yang khusus. Dalam sisi lain, Ini yang umum, ini yang khusus. Nah, nanti akan ketemu insyaAllah yang seperti itu. Umumun wa khususun min wajhin. Kalau ini umumun wa khususun mutlak. Satu di dalam yang lain. Kalau umumun wa khususun mutlak adalah yang satu di dalam yang lain. Maka lingkarannya satu di dalam lingkaran yang lain. Qalat yajtami'ani fi maddatin wa yanfaridu ad-du'a 'anha fi maddah. Akan berkumpul pada satu maddah ini. Ya, di dalam doa, di dalam istighosah. Tetapi kadang yang di sini dia di dalam doa tapi tidak di dalam istighosah. Yajtami' fil maddah, akan berkumpul dalam satu keadaan tertentu dan akan terpisah doa sendirian dalam doa-doa yang lain yang tidak termasuk talabul ghaus, yang bukan dari orang yang makrub. Fa kullu istighatsah du'aun wa laisa kullu du'ain istighatsah. Maka tidak tiap istighatsah adalah doa. Afwan. Maka setiap istighatsah adalah doa dan tidak setiap doa adalah istighatsah. Saya ulangi, setiap istighatsah adalah doa dan tidak setiap doa adalah istighatsah. Au yad'u ghayrahu, maka kalimat au yad'u ghayrahu, perhatikan, i'lam anna du'a naw'an, perhatikan bahwa doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah, ada doa mas'alah. Ada doa bermana ibadah dan ada doa bermana meminta. Dan dalam Al-Qur'an yuradu hadza taratan wa hadza taratan. Kadang-kadang yang dimaukan yang ini, kadang-kadang dimaukan yang itu. Wa qad yuradu bihi majmu'ahuma, kadang-kadang dimaukan kedua-duanya. Kadang dimaukan doa bermakna beribadah, kadang dimaukan doa bermakna meminta. Kadang dimaukan doa bermakna kedua-duanya, meminta dan ibadah sekaligus. Wa du'aul mas'alah. Pertama dibahas du'aul mas'alah. Doa yang bermakna meminta huwa talabu ma yanfa'ud da'i. Doa yang orang tersebut meminta sesuatu yang bermanfaat bagi si da'i, dari orang yang berdoa. Min jalbi naf'in aw kashfi durrin. Apakah dalam bentuk meminta manfaat atau dalam bentuk menyingkapkan madarat? Wa li hadza ankara Allah 'ala man yad'a ahadan min dunih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang berdoa pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan makna meminta. Yaitu orang-orang yang meminta mimman la yamliku darran. Meminta dari makhluk yang tidak memiliki madarat wala naf'an. Yang tidak memiliki madarat, tidak pula memiliki manfaat. Allah berfirman, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Wallahu huwa sami'ul alim. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah apa yang tidak memiliki bagi kalian madarat, tidak pula manfaat? Wallahu as-sami'ul alim. Siapa yang ditegur? Musyrikin. Mengapa ditegur? Karena mereka meminta manfaat, berlindung dari madarat kepada berhala. Maka Allah tegur. Kenapa? Kalian beribadah kepada selain Allah yang la yamliku lakum darran wala naf'a, yang tidak memiliki madarat, tidak memiliki manfaat. Kalau kalian mau meminta kepada pemiliknya, yang maha memiliki manfaat dan madarat, tentunya yang menakdirkan manfaat dan madarat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ucapan Allah, Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi sahwathu asyayatinu fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Perhatikan ayat ini. Katakan pada mereka, kata Allah, qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Apakah kami akan berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kami dan juga tidak bisa memberikan mudarat? Doa apa ini? Doa ibadah atau doa masalah? Masalah, meminta. Berarti terjemahannya, apakah kami akan berdoa meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak mungkin memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Dan kemudian kita dikembalikan, dipalingkan dari kaki-kaki kita setelah Allah beri petunjuk kepada kita. Seperti seorang yang dikuasai oleh syaitan-syaitan di muka bumi dalam keadaan bingung. Mereka memiliki teman-teman yang mengajaknya, marilah kepada petunjuk. Katakan, sesungguhnya yang namanya petunjuk Allah, itulah yang benar-benar petunjuk. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Dan kita diperintah untuk berserah diri kepada Rabbul Alamin. Wa qala, dan juga ayat lain. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Kata Allah, wa la tad'u, jangan kau berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan kau berdoa kepada selain Allah yang tidak mungkin memberikan manfaat, tidak mungkin pula memberikan mudarat kepadamu. Kalau engkau lakukan juga, berarti engkau termasuk orang zalim. Ini doa masalah. Doa masalah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa kullu du'ain wa kullu du'ai ibadah mustalzim li du'ai al-mas'alah wa kullu du'ai mas'alah mutadammin li du'ai al-ibadah. Perhatikan. Doa disebutkan yang qasim ila qismain, ada doa mas'alah, ada doa ibadah. Ternyata tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Doa ibadah mengandung doa mas'alah, sedangkan doa mas'alah mengandung doa ibadah. Kalau engkau meminta berdoa, ya Allah, mengangkat tanganmu ke langit, wa yaqul ya Rabbi, meminta. Doa mana? Doa ibadah atau doa masalah? Hah? Doa masalah. Ibadah bukan itu. Ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan dikatakan intinya ibadah. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sekarang dibalik. Dia enggak minta apa-apa. Cuma dia membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Berzikir ba'da shalah. Doa apa itu? Hah? Doa ibadah atau doa masalah? Doa ibadah. Sedang menyeru Allah. Biasanya terjemahannya kalau ini meminta. Yad'u bermana? Meminta. Kalau ini yad'u bermana? Menyeru. Makanya terjemahan dalam Al-Quran kadang-kadang menyeru, kadang-kadang meminta. Padahal sama-sama yad'u. Yad'u meminta, yad'u menyeru. Menyeru Allah Ta'ala. Baik. Ketika dia berzikir tadi dengan tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, apa harapan dia? Hah? Mencari pahala dari Allah Ta'ala. Mencari keridhaan dari Allah Ta'ala. Berarti ada permintaan atau tidak ada permintaan? Ada permintaan. Mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Berarti doa masalah mengandung ibadah. Dan doa ibadah mengandung permintaan. Semua orang yang beribadah pasti punya harapan. Meminta agar Allah membalasnya dengan kebaikan. Agar Allah memberikan keridhaan kepadanya. Agar Allah memberikan jannah yaumul qiyamah. Mengandung permintaan. Maka doa ibadah mengandung permintaan. Doa meminta mengandung ibadah. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa kullu du'a'i ibadah mustalzim li du'a'i mas'alah. Wa kullu du'a mas'alah mutadhammin li du'a'i ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Memintalah kalian pada Rabb kalian dengan merendah dan lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Disuruh untuk meminta dengan suara yang lirih, tidak terlalu keras, tidak menjerit-jerit. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba. Tenanglah. Jangan menjerit-jerit, jangan dengan suara keras. Tenanglah. Rendahkan suara kalian. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Ini ucapan Rasulullah SAW. Dan ayat mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah dengan tadarru', dengan merendah. Wa khufyah, dengan lirih suaranya. Doa apa ini maksudnya? Doa meminta. Tapi disuruh, ud'u. Melaksanakan perintah Allah itu adalah ibadah. Iya kan? Mengandung ibadah. Ayat lain. Qul ara'aytakum. In atakum adabullahi aw atatkumus sa'ah aghayrallahi tad'una in kuntum sadiqin. Bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian adab dari Allah Ta'ala atau datang kepada kalian hari kiamat, aghayrallahi tad'un in kuntum sadiqin, apakah kira-kira kalian akan menyeru Allah kalau kalian jujur? Bal iyyahu tad'un, bahkan kalian pasti akan meminta kepada Allah Ta'ala. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maka niscaya Allah akan singkapkan kesusahan, kesulitan yang kalian berdoa tadi. Kalau Allah kehendaki. Wa tansawna ma tushrikun, dan kalian akan lupa dengan segala yang kalian sekutukan. Doa apa ini? Hah? Doa masalah juga. Artinya digambarkan kalau datang hari kiamat, kira-kira manusia mintanya pada siapa? Silahkan. Jangankan hari kiamat, tsunami saja atau adab-adab yang dahsyat, malapetaka, bencana yang dahsyat, biasanya mereka manggil siapa? Hampir-hampir semuanya memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kemudian memanggil yang lain. Bagaimana pendapat kalian ketika datang hari kiamat atau datang bencana, datang azab? Siapa yang kalian panggil? Siapa yang kalian seru? Kalian menyeru Allah SWT. Bal iyyahu taj'un. Bahkan kalian pasti akan meminta pada Allah SWT. Kemudian Allah singkapkan kesusahannya. Dan kalian waktu itu lupa kepada sekutu-sekutu yang kalian sekutukan Allah dengannya. Qala wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah sesuatu pun. Doa apa ini? Hah? Yang dilakukan di masjid yang mana? Hah? Dua-duanya. Doa masalah dan juga doa ibadah dikerjakan dalam masjid. Berarti masjid ini milik Allah. Maka jangan berdoa, doa ibadah ataupun doa masalah kepada selain Allah. Hendaklah mengagungkan, mengagungkan Allah. Hendaklah meminta, meminta pada Allah. Hendaklah menyeru, menyeru kepada Allah Ta'ala. Baik. Juga disebutkan, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay' illa kabasit kaffayhi ilal ma'a liyablughafah wa ma huwa bibalighih wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal. Katakan, milik Allah lah da'watul haqq, doa yang hak itu milik Allah, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bishay', tidak mungkin akan dikabulkan untuk mereka sedikit pun. Dari sini terkesan doanya doa apa ini? Doa masalah. Karena kalimatnya tidak akan dikabulkan. Berarti doanya doa permintaan. La yastajibuna lahum bishay', tidak mungkin akan dikabulkan sedikit pun, illa kabasiti kaffayhi ilal ma' liyablughafah, kecuali seperti orang yang memasukkan air atau masukkan tangannya ke air supaya mencapai mulutnya. Hah, mungkinkah tangannya dimasukkan ke air terus kamu pengin minum? Apakah bisa sampai airnya ke mulutnya? Enggak akan sampai. Wa ma huwa bibalighih, enggak mungkin akan sampai air itu ke mulutnya. Emang sedotan tangannya, enggak bisa. Baik. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Maka doanya orang-orang kafir tidak lain kecuali kesesatan. Di akhirnya ada kalimat doa lagi, tapi mengarahnya kepada doa ibadah. Karena doanya orang kafir yang mana? Ya semuanya. Doa ibadahnya juga. Tidaklah doanya orang kafir, ini ibadahnya orang kafir kecuali sesat. Tidaklah ibadahnya orang kafir kecuali sesat. Berarti dalam satu ayat, doa masalah dan doa ibadah diiringkan. Karena memang konsekuensinya, doa masalah adalah doa ibadah. Sebagaimana doa ibadah mengandung doa masalah. Wa amsalu hadza fil Qur'an fi du'a'i mas'alah akthar min an yuhsar. Permisalan-permisalan atau yang seperti ini, amsalu hadza, yang seperti ini dalam Qur'an dari doa-doa mas'alah sangat-sangat banyak, akthar min an yuhsar, terlalu banyak untuk dikumpulkan. Wa huwa yatadamman du'a'al ibadah, dan semuanya mengandung doa ibadah. Semuanya mengandung doa ibadah. Lianna sa'il akhlasa su'alahu lillah. Karena si peminta memurnikan permintaannya untuk Allah saja. Maka itu ibadah. Wa dhalika min afdalil ibadat. Berarti itu sebaik-baik ibadah. Wa kadzalika dzakir lillah. Demikian pula orang yang berzikir pada Allah. Dia sedang beribadah. Wa tali li kitabihi, yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa nahwi, itu juga sedang ibadah pada Allah Ta'ala. Yang baca Qur'an, yang berzikir, itu sedang ibadah. Yang meminta kepada Allah juga sedang ibadah. Baik. Berarti apakah doa masalah atau doa ibadah, kedua-duanya merupakan perkara yang saling berkaitan. Talibun minallahi fil ma'na. Orang yang baca Quran pun sedang meminta kepada Allah secara makna. Orang yang berzikir pada Allah juga talibun minallah. Orang yang berzikir juga talibun, sedang meminta pada Allah Ta'ala. Fayakunu da'iyan abidan. Maka dia seorang yang berdoa dan beribadah sekaligus. Da'iyan abidan. Da'iyan beribadah, abidan, da'iyan berdoa, abidan beribadah. Fatabayyan bihadza qaulu Syekhul Islam. Dengan ini jelaslah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa doa al-ibadah mustalzim doa al-mas'alah. Kama anna doa mas'alah mutadammin li doa al-ibadah. Bahwa doa ibadah konsekuensinya mengandung doa mas'alah. Doa mas'alah pun konsekuensinya terkandung di dalamnya doa ibadah. Waqad qala ta'ala an khalilihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada khalilnya Nabi Ibrahim alaihis salam, atau tentang khalilnya. Saya ulangi, Allah berfirman an khalilihi, tentang khalilnya, tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku tinggalkan kalian, dan apa yang kalian seru selain Allah, dan aku hanya menyeru Rabbku, semoga aku dengan seruanku kepada Rabbku enggak akan sengsara. Doa apa ini? Ad'u Rabbi wa ma tad'una min dunillah. Doa ibadah. Artinya kalian beribadah kepada selain Allah, sedangkan aku beribadah hanya kepada Allah. Itu maknanya. Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Maka ketika Ibrahim sudah meninggalkan mereka dan meninggalkan apa yang mereka ibadahi selain Allah, maka kami pun berikan pada Ibrahim Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Fasara du'a min anwa'il ibadah. Berarti di sini doanya doa ibadah. Karena sebutkan a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku tinggalkan kalian dan apa-apa yang kalian seru selain Allah. Aku hanya menyeru Allah. Ternyata di ayat berikutnya, falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Fasara du'a min anwa'il ibadah, ini menunjukkan bahwa doa termasuk jenis ibadah. Fa inna qawlahu wa ad'u rabbi, karena ucapan Ibrahim, aku berdoa kepada Rabbku, asa an la akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku berharap dengan aku berdoa kepada Rabbku, aku tidak akan sengsara. Ini sama dengan ucapan Zakaria, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sudah rapuh tulang belulangku. Washta'ala ar-ra'su shayba, dan kepalaku sudah beruban, sudah menyala dengan rambut putih. Tapi aku tidak pernah berhenti berdoa kepadamu. Semoga doaku kepadamu tidak menjadikan aku sengsara. Ini barakallahu fikum, doa masalah. Karena beliau meminta anak dari Allah Ta'ala, meminta keturunan. Sampai tua, tidak putus asa. Tidak berkata sudah tua, percuma enggak akan punya anak. Tidak. Beliau terus berdoa. Zakaria. Sampai Allah berikan wahab. Diberikan Yahya. Nabi Ibrahim juga berdoa, meminta. Sampai Allah berikan Ishaq. Wa min warai Ishaq Ya'qub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing jadikan nabi. Dan itu doa adalah ibadah. Permintaan tadi meminta kepada Allah Ta'ala adalah ibadah. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ, dan Allah perintahkan untuk meminta kepada Allah saja. Doa masalah. فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ, di banyak tempat dari kitabnya. Al-Quran. فِي مَوَاضِعَ, yani di banyak tempat. Karena mawadi' bentuk jamak dari mawdi'. كَقَوْلِهِ, seperti ucapan Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, disuruh ud'u, berdoalah, memintalah kepada Rabb kalian dengan suara yang dengan merendah dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Sudah menjerit-jerit keras pakai speaker lagi, mengganggu masyarakat lagi, fahadha mu'tadin, melampaui batas. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, jangan kalian merusak di muka bumi setelah Allah perbaiki. Dan berdoalah kepadanya dengan khaufan wa tama'a. Berdoalah kepadanya dengan harap-harap cemas. Takut, tapi berharap. Khauf, takut. Tama' berharap. Khaufan wa tama'an. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang muhsin. Orang-orang yang berbuat ihsan. Wahada huwa du'a'ul mas'alah al-mutadammin lil'ibadah. Inilah doa'u mas'alah, permintaan yang tentunya mengandung peribadatan. Fa'inna da'i yarghab ilal mad'u. Karena seorang yang berdoa, yarghab ilal mad'u. Dia pasti berharap kepada yang dia berdoa padanya. Wa yakhda'lahu. Dan dia pasti tunduk kepada yang dia berdoa kepadanya. Wa yatadallal, merendah. Wahai dalik dan lainnya. Berarti orang yang meminta kepada Allah Taala beribadah. Makanya ikhwan ibn a'azakumullah, meminta perkara yang bisa dilakukan oleh manusia itu saja sudah tidak disukai, tidak disukai. Dan beberapa sahabat ketika tongkatnya jatuh dari kudanya atau cemetinya, dia tidak meminta tolong ambilkan. Dia turun sendiri, diambil sendiri. Dan menghindar untuk tidak meminta pada manusia. Padahal perkara yang manusia sanggup mengerjakannya. Artinya tidak haram, tidak syirik. Tapi tidak disukai. Apalagi meminta sesuatu yang tidak mungkin diberi kecuali oleh Allah SWT. Meminta jannah, berlindung dari api neraka. Meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Meminta rejeki. Meminta. Khamilina azakumullah. Qala, dikatakan. Wadabitu hadha. Definisinya. Batasannya. Anna kula amrin syara'ahu Allah li'ibadihi wa amaruhum bihi fafi'luhu lillahi ibadah. Batasannya begini. Setiap yang diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah, disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, Allah perintahkan mereka untuk mengerjakannya, maka kalau mereka mengerjakan, berarti mereka mentaati Allah. Itulah ibadah. Mudah kan? Apa sih yang disebut ibadah? Kalau Allah perintahkan dengan satu perintah, Allah syariatkan dengan satu syariat, kemudian hamba ini mentaatinya, berarti hamba itu sedang beribadah. Baik, kembali pada doa tadi. Apakah doa itu ibadah? Pertanyaannya kita balik. Apakah itu disuruh? Iya disuruh, berarti ibadah. Kalau Allah suruh, Allah perintahkan, Allah syariatkan, kemudian dikerjakan oleh para hamba, maka itu ibadah. Mudah definisinya. Berarti meminta merupakan ibadah kepada Allah Taala. Fa'fi'luhu lillahi ibadah, maka ketika dikerjakan dalam rangka taat berarti dia sedang beribadah. Wa idza surifa min tilkal ibadah syai'an li ghairillah, kalau dipalingkan dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah berarti dia melakukan kesyirikan. Musadim lima ba'athallahu bihi rasul. Dan bertentangan dengan apa yang rasul diutus membawanya. Artinya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaitu ketika dikatakan. Qulillah a'budu mukhlusan lahu dini. Katakan. Allah lah yang aku ibadahi. Mukhlusan. Dengan ikhlas. Baginyalah agamaku. Ini agamaku untuk Allah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tauhid. Wa sayati li hadza mazid bayan insyaAllah. Akan datang nanti tambahan keterangan. Tambahan penjelasan insyaAllah ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalam risalah As-Sunniyah. Fa idza kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intasaba ila al-Islam. Man maraqa minhu ma ibadatihi al-'azimah falyu'lam anna al-muntasib ila al-Islam wa sunnah fi hadha al-zaman aw fi hadha al-azman qad yamruq aydan min al-Islam li asbabin. Kata Syekhul Islam, kalau di masa Nabi saja, di masa Rasul saja, dari orang-orang yang menisbatkan diri pada Islam, ada yang melepaskan diri dari keislaman. Ma'ibadatihil azimah, bersama ibadah-ibadah besarnya, ternyata keluar dari Islam. Ini ikhwanuddin a'azakumullah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika berbicara tentang khawarij. Nabi menyatakan, ikhruj min hadha, au min di'di'i hadha, akan keluar dari punggung orang ini. Qaumun, atau kaum. Yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yamruku minad-din, kama yamruku sahmu minar-ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Maka kata Syekhul Islam, kalau orang di zaman Rasulullah SAW, ada yang keluar dari agama dalam keadaan ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat, puasanya mengalahkan puasa sahabat, tentunya di zaman ini lebih banyak lagi. Ini makna ucapan beliau, ma'ibadatihil azimah, dengan ibadah-ibadah besar bersama ibadah besar. Maka tentunya fal yu'lam annal muntasib ilal Islam, ketahuilah bahwa siapa yang menisbatkan kepada Islam dan sunnah fi hadal azman, di zaman-zaman ini, itu pun masih zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Entah bagaimana di zaman kita, di zaman abad 20 ini atau abad 20 setengah 21 masuk pada abad ketiga. Khamil bin A'azakumullah atau ratusan ketiga. Milenium ketiga. Nah. Kembali kepada kitab. Qala dikatakan mereka banyak yang yamruqu aydan minal Islam. Banyak yang keluar dari Islam. Padahal menisbatkan diri kepada Islam was sunnah. Menisbatkan diri kepada Islam, mengaku Muslim. Menisbatkan diri pada sunnah, mengaku ahli sunnah. Mengaku ahli sunnah. Tapi ternyata sudah yamruq minad din. Sudah keluar dari agama. Mengaku aswaja. Ahli sunnah wal jamaah. Ternyata sudah keluar dari agama. Mungkin kalau di zaman pertama saja terjadi, muncul khawarij, muncul dzul khuwaisirah, tentunya di zaman sekarang lebih-lebih mungkin lagi. Li asbabin, karena sebab-sebab. Minha, diantaranya, al-ghuluwu fi ba'dil masyayikh. Di antaranya yang sering menyebabkan seorang keluar dari agama adalah ghuluw fi ba'dil masyayikh. Melampaui batas dalam mengkultuskan orang soleh. Melampaui batas dalam mengkultuskan orang soleh. Balil ghulu fi Ali bin Abi Thalib. Bahkan ghulu terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, ahli al-bait Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syiah Rafidhah contohnya mengatakan Ali lah yang paling pantas menjadi khalifah. Abu Bakar dan Umar berkhianat merampas haknya Ali. Ternyata bertambah ekstrim. Kemudian berkata, bahkan seharusnya Ali lah yang jadi Nabi. Memang Jibril berkhianat. Melampaui batas. Sampai berkata, bahkan Ali lah Tuhan kami. Dan ini jangan berkata bahwa itu tidak ada. Ada. Bahkan ada di zaman Ali masih hidup. Sudah muncul orang-orang seperti itu. Yang menyatakan Ali Tuhan kami. Sampai mereka yustatab. Diminta taubat 3 hari. Ketika tidak mau taubat mereka dihukum murtad, dibakar oleh Ali Ibn Abi Thalib dalam api. Dan dibakar dalam api sambil berkata dengan yakin, tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, kata mereka. A'udzubillah min dzalik. Itu ghulu. Ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Mengaku Muslim, mengaku Sunni, mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Balil ghulu fil Masih alaihi salam, atau Nasraninya ghulu kepada Al-Masih Isa alaihi salam. Dikatakan bahwa Isa anak Tuhan, anak Tuhan Allah. Isa jelmaan Tuhan Allah, atau Isa dan Tuhan Allah itu satu. Satu kesatuan. Qul inna a'udzubikumullah. Ini semua kekufuran. Mereka masih mengaku sebagai penyembah Allah, masih mengaku pengikut Isa. Al-kafir. Demikian pula mereka-mereka yang mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengaku aswaja, tetapi menganggap bahwa tembok itu Tuhan, pohon itu Allah, semua binatang, manusia, segala macam makhluk itu Allah, kata mereka. Kok bisa begitu? Karena Allah itu menyatu dengan semua benda. Karena Allah itu di sini bersama kita, nyambung semua. Berarti benda-benda ini semua Allah. Iya. Termasuk benda-benda yang menjijikkan. Iya. Astagfirullah. Apakah itu aswaja? Menyatakan bahwa Allah SWT menyatu dengan benda-benda. Khana ibn a'azakullah. Allah aliyul a'la. Kata Fudhal ibn Iyad. Ketika ditanya, kata Ibn Mubarak. Rahimahullah. Bagaimana kita mengenali Rabb kita? Kita mengenali Rabb kita. Bahwa dia maha tinggi di atas makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dalam keadaan ba'inun min khalqih. Itu ucapan para ulama. Di antaranya Ibn Mubarak. Rahimahullah. Khamidina azakumullah, berarti di zaman kita ini lebih banyak lagi yang yamrukuna minad din, yang keluar dari agama tanpa terasa, karena merasa dirinya masih sebagai muslim, masih sebagai sunni, masih sebagai orang yang mengikut salaf, yang mengakunya. Ternyata mereka sudah tersesat dalam berbagai macam kekufuran-kekufuran. Fakullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. Maka masih kata Syekh Islam rahimahullah, setiap orang yang melampaui batas kepada seorang nabi tertentu atau seorang soleh tertentu, ustaz tertentu, kiai tertentu, ulama tertentu, wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyah, kemudian dijadikan untuknya semacam keilahan atau sifat ketuhanan. Misalnya dianggap nabi itu bisa mengabulkan doa, itu sifat ketuhanan. Atau dianggap kiainya masih sami'un alim, padahal sudah mati 300 tahun yang lalu. Masih sami'un alim, maha mendengar, maha melihat. Maka ketika dia kesusahan, ya kiai fulan, ya habib fulan, ya wali fulan, aku meminta kepadamu, tolong aku, ila akhir. Berarti dia mensifati kiainya sebagai Tuhan, atau mensifati nabinya sebagai ilah. Bisa maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Astagfirullah. Itu ghulu. Itu melampaui batas. Ekstrim. Maka siapa yang memberikan sifat ketuhanan pada manusia, pada tokohnya, pada gurunya, pada kiainya, pada nabinya, pada siapapun, bahkan malaikat-malaikat, kemudian memanggil mereka, ya Sayyid Fulan unsurni, wahai Sayyid Fulan, wahai Habib Fulan, tolonglah aku. Aghithni, aghithni. Selamatkan aku, selamatkan aku. Atau urzukni, beri rizki aku. Wa ana fi hasbik, aku dalam hitunganmu atau aku dalam peliharaanmu. Wa nahwi hadzal aqwal, atau ucapan-ucapan yang semacam itu. Maka siapa yang melakukannya? perbuatan ini adalah syirkun wa dalal, perbuatan kesyirikan dan perbuatan kesesatan. Dalam hukum Islam, orang ini yustatab, diminta taubat 3 hari seperti orang murtad. Kalau mau taubat, kalau tidak taubat maka dihukum oleh penguasa sebagai orang murtad. Khun ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, ikhwan at-talaba rahimani wa rahimakumullah, ini peringatan dari para ulama bahwa perbuatan itu bukan perbuatan remeh, mengerikan. Berdoa kepada selain Allah berarti menuhankan selain Allah itu. Berdoa pada manusia yang sudah mati berarti dia menuhankan orang mati. Berdoa pada batu berarti dia menuhankan batu. Berdoa pada pohon berarti dia menuhankan pohon. Ila akhiri. Dan ini na'udzubillah kufur wa dalal, kesyirikan. Khamil bin a'azakumullah, setiap kita jelaskan kufur wa dalal, ini syirik, sesat, ini bahkan dihukumi dengan murtad, ini bukan kita sedang tuduh menuduh si fulan kafir, si fulan halal darahnya, si fulan murtad, bukan. Tetapi sebagai peringatan kaum muslimin, hati-hatilah dari kesyirikan. Hati-hatilah dari perbuatan yang seperti ini, karena ini perkara besar, perkara yang membuat orang menjadi kufur. Perbuatan yang menjadikan seseorang na'udzubillah keluar dari agama. Barakallahu fikum. Ini adalah nasihat. Bedakan nasihat dan tuduh menuduh. Bedakan antara nasihat dengan tuduh menuduh. Karena untuk menuduh seseorang dengan kafir sangat-sangat berat. Mengafirkan seorang dengan mu'ayyan, dengan ta'yin, fulan kafir, itu mengerikan. Kalau sampai ternyata dia tidak kafir, kembali pada dirimu. Kembali kepada dirimu sendiri. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi kalau peringatan dalam Quran sangat banyak, dalam hadis juga sangat banyak. Barang siapa yang berbuat begini, maka dia termasuk orang zalim. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tidak apa-apa. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia musyrik, kafir. Ini peringatan. Tapi fulan kafir, halal darahnya, itu yang tidak boleh. Atau bukan tidak boleh, tetapi harus sangat ekstra hati-hati. Harus benar-benar terkumpul semua syurut dan terhalang semua mawani'. Syurutnya lengkap dan mawani'nya tidak ada. Syurutnya tidak lengkap, tidak bisa dikatakan kafir. Surutnya lengkap tapi ada mawani', tidak bisa dikatakan kafir. Sehingga untuk takfir mu'ayyan, kita butuh kerincian. Butuh perincian syurutnya dan juga intifa'ul mawani', tidak adanya penghalang-penghalang. Baik. Kembali kepada kitab. Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala innama ursila ar-rusul wa unzila al-kutub liyu'bad wahdahu la syarikalah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasul, menurunkan kitab-kitab agar diibadahi Allah sendirinya. Tiada sekutu baginya. Kitab-kitab diturunkan, rasul-rasul diutus untuk mengajarkan tauhid, untuk mengesakan Allah dalam ibadah, untuk mengajak manusia agar beribadahnya kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Wala yud'a ma'hu ilahun akhar, agar jangan berdoa pada Tuhan yang lain, pada ilah yang lain. Walladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra mithla al-masih wal malaika wal asnam lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq wa tunzilul matar. Ingat, mereka-mereka yang menyembah selain Allah, menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, seperti menyembah Al-Masih Isa bin Maryam, atau yang menyembah berhala-berhala, batu-batu, atau menyembah malaikat-malaikat, mereka tidak menganggap bahwa sesembahannya itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk-makhluk, atau menurunkan hujan, atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak. Tanyakan pada Nasrani, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tanyakan pada Yahudi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Tuhan Allah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan pada penyembah-penyembah berhala, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan, tentunya bukan ini. Yang menyembah kuburan, Tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Wa inna ma kanu ya'budunahum, tetapi mereka menyembahnya, benda-benda tadi dan makhluk-makhluk tadi, aw ya'buduna quburahum, atau menyembah kuburan-kuburannya, atau menyembah gambar-gambarnya, patung-patungnya, dengan alasan mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami enggak nyembah mereka hanya menjadikan perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Lihat alasannya. Mereka tidak menganggap orang-orang solehnya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak. Mereka katakan pencipta langit dan bumi Allah. Yang menakdirkan Allah. Tetapi kami menyembah mereka. Sesungguhnya bukan menyembah. Tapi menjadikan mereka perantara kepada Allah SWT. Alasan klasik. Alasan kuno. Alasannya musyrikin jahiliyah yang sudah dibantah oleh Allah dalam ayat surat Az-Zumar ayat 3. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kata Allah, mereka berkata, kami enggak menyembah berhala ini, kami hanya menjadikan berhala ini perantara kepada Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha? Apakah mereka tidak pernah mempelajari Al-Quran? Atau hatinya sudah terkunci? Mereka-mereka yang menyembah kuburan-kuburan. Afalaya tadabbarun Al-Quran? Apakah enggak pernah membaca ayat ini? Atau hatinya sudah terkunci? Juga, dalam ayat lain Allah kisahkan alasan musyrikin. وَيَقُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, mereka ini pembela-pembela kita di sisi Allah. Menyembah berhala tadi, menyembah kuburan tadi dengan alasan هَاُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا, mereka itu pemberi-pemberi syafaat untuk kita nanti yawmal qiyamah. Subhanallah, alasan musyrikin jahiliyah. Karena Latta adalah kuburan orang saleh. Latta adalah kuburan rajul yang yalutus sawik, yang mengaduk adonan, membuat kue untuk orang-orang haji, dibagikan dengan gratis, dan dikatakan makanannya barokah, sehingga ketika dia meninggal, mereka kehilangan. Mereka berdatangan mencari mana fulan. Dikatakan sudah meninggal, datangi kuburannya. Mereka bermalam di kuburannya. Dan ini riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka bermalam di sana. Tirakatan. Berarti sebelum wukuf di Arafah, mereka wukuf dulu di kuburan Latta. Apa alasannya? Haulai syufa'una indallah, mereka pembela-pembela kita nanti yaumul qiyamah. Alasan jahiliyah, alasan kuno, alasan klasik yang sudah dibantah oleh Allah SWT dalam Quran. Allah katakan bantahannya bahwa mereka tidak punya hak untuk memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Lillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'atha Allah Subhanahu rusulahu, maka Allah utus rasul-rasulnya. Allah turunkan kitab-kitabnya untuk melarang jangan meminta pada kuburan dengan alasan pembela-pembela di sisi Allah. Jangan menyembah batu-batu dan pohon-pohon, membela orang atau menyembah orang-orang saleh dengan alasan perantara kepada Allah. Jangan. Tanha an yud'a ahad min dunih, dilarang untuk berdoa kepada siapapun selain Allah. La du'a ibadah wa la du'a isti'anah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak doa ibadah, tidak pula doa masalah. Tidak pula doa isti'anah. Doa dalam makna peribadatan maupun doa dalam makna meminta berdoa. Dua-duanya tidak boleh. Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Bab tentang masalah istighatsah. Orang yang meminta kepada selain Allah, apalagi kalau dia makrub, apalagi kalau dia dalam kesusahan, maka itu adalah sesuatu yang mengerikan. Dikatakan syirik akbar, dikatakan kufur wa dalal, dikatakan bahwa itu akan mengeluarkan seseorang dari Islam, maka tiatilah kaum muslimin. Hendaklah kita betul-betul meminta dan berdoa hanya kepada Allah. Panggillah Allah. Qulid'ullah. Abid'ur Rahman. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Panggillah Allah atau panggillah nama-namanya. Ayyama tad'u falillahil asma'ul husna. Kamu berdoa dengan memanggil siapapun Allah memiliki nama-nama yang baik. Artinya siapapun dengan maksud nama yang manapun. Silakan panggil dengan nama yang manapun, Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang hidup dan maha berdiri sendiri. Aku beristighatsah kepadamu. Aku meratap kepadamu. Panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Ya Razzaq, ya Qawi, ya Alimun, ya Hakim, ya Arhamar Rahimin. Aghithna, aghithna. Ghaisan mughisa. Doa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pada nabi. Jangan doa pada batu. Jangan memanggil manusia. Ya wali fulan, ya habib fulan, jangan. Bahkan jangan manggil malaikat sekalipun. Jangan mengatakan ya Jibril, ya Mikail. Panggil ya Rabbi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Panggil ya Hayyu, ya Qayyum. Jangan menyatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jangan. Rasulullah semulia-mulia manusia, tetap beliau manusia. Semulia-mulia beliau manusia, tetap beliau bukan Tuhan. Bukan ilah, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan yang memiliki sifat-sifat Tuhan. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ilah, la ilaha illahu. Tidak bisa disekutukan dengan nabi, tidak bisa disekutukan dengan malaikat, enggak bisa disekutukan dengan siapapun dari orang-orang saleh. La ilaha illallah wahdah. Tiada ilah kecuali Allah satu-satunya. Qulidullah awidur rahman. Maka panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman atau panggillah ya Hayyu ya Qayyum. Nasallahu taufiq wa afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.